melaka Oye baka kokona Baninga Natike la kiyantango Oyo osepela Oni makite Skol pona biso Biso se la skol Totika mi mela mela La purification tondimi Baninga Pape si va résister à santé Tome la lasto, tome bien Stol masanga na biso Lela tome la lobi impe Tome la nzoto toujours kolongono Zoto ya tonton, la santé ya iniva Zoto ya tonton, la santé ya iniva Kiyantango, boyo osepela, boni makite Skol pona biso, biso se la skol Totika, bimela mela La purification tonimi, baninga Pape si va résister à santé Tomela la skol, te peigne Skol masanga na biso Lela tome la lobi, pe tome la mzoto toujours kolongono Zoto ya tonton, la santé ya inipa Zoto ya tonton, la santé ya inipa inipa Pourquoi comptes, on fait tout ce pédale Bala na biso a la joie de la skol Inipa Tembe pisi la skol Tembe nye ngana sheri tobi matome la kaka la skol Abotissons notre santé, tomez-la. Tonton, Inipa. Yo, ye, naibiso, tomez-la, la skol. Bilenge, banama, komane, la kode, jene, na tonton. Tonton, Inipa. Lisolo, ele, kimolai. L'équipe au vie mela mela, les langues ont échangé, on a scolé. Thank you. diabli yako okusa wa malaika Makukuona kivumbi na jaso Kama huku nasikia muimu hii salama Muimu ya umuma Nikunalia kwa mungu Anisikie ukuye wangu Mieza irewe na opia salama Pakutoka nyumba misiki bana kupikia kwa banjelu Marakuita malaika Mama wa Yesu Papa mie pesa sina Tapata wapi juni fungu wenoa Kaitika kulia yangu Hata la mene yangu Anisikie Salama salama mutoto afumu mie na kupenda na kupenda sana weyo salama unipatie mkono nikupatie wangu kulia yangu paka weye mama paka weye baba paka weye mama salama mutoto afumu mie na kupenda na kupenda sana weyo salama salama Los salaka na bilako mi baleta matinda na mokili soki mpasite bisengo soki mobalite kaka mwasi soki sukalite bolongo soki mabete kaka malamue kati na yango ozali na labi batika kosimba simba bandeko batika koluka luka mosika tozali na labi etonga na kati ya buku ya nzambe mondoki na yo masasi na yo etina na paradiso ekolakisa yo nzela ya bomoi ya onse Top 20.